Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita membaca silih berganti. Saya ayat 19, Bapak Ibu ayat 20. Kita berganti sampai dengan ayat 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu, di dalam dunia sains kita mengenal sebuah istilah yaitu geosentris. Istilah ini dimunculkan oleh seorang saintis yang bernama Claudius Ptolemaeus di dalam abad-abad pertama. Setelah dia memaparkan bahwa pusat daripada tata surya adalah bumi. Dari mana buktinya bahwa bumi menjadi pusat daripada tata surya? Kemudian dia berkata, "Saudara, setiap pagi kita bangun, kita melihat matahari terbit di timur. Lalu kemudian tenggelam di barat. Yang bergerak matahari apa bumi? Matahari. Dari timur berjalan sampai ke barat." Lalu kemudian dia berkata, "Bukan hanya itu saja, di dalam kitab suci dikatakan sebuah kisah bagaimana kemudian pada waktu itu Yosua berperang melawan orang-orang Amalek. Kemudian ketika berperang dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berkata, "Tuhan, buatlah matahari ini berhenti." Dan matahari itu berhenti. Dan dia berkata, "Tuh, matahari yang berhenti, bukan bumi yang berhenti." Mestinya doanya Yosua bumi berhenti, tapi matahari berhenti. Maka dengan pemahaman-pemahaman demikian dia memaparkan sesudah bahwa pusat daripada tata surya adalah bumi ini. Nah, setelah kemudian pemahaman daripada Ptolemaeus ini diyakini oleh gereja sebagai sebuah kebenaran. Menariknya saudara, diyakini menjadi sebuah kebenaran ini enggak berlangsung cuma setahun dua tahun. 13 abad, kurang lebih 1300 tahun itu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Dan di dalam abad yang ke-14 ada seorang yang bernama Kopernikus. Saudara, Nikolaus Kopernikus, dia mengeluarkan sebuah pendapat. Dia berkata pusat tata surya bukan bumi tetapi kemudian matahari. Memang betul matahari terbit dari timur menuju barat, tetapi sesungguhnya bumi berputar pada porosnya dan kemudian dia mengelilingi matahari. Maka pusat daripada tata surya itu matahari. Saudara, sontak tentu saja pandangan Kopernikus ini menimbulkan perdebatan, dan tentu pada waktu itu kemudian gereja menilai, gereja, pemimpin gereja pada waktu itu yang punya kuasa dekat dengan kekuasaan menilai bahwa Kopernikus membuat satu ajaran yang sesat. Sehingga akhirnya Kopernikus dijatuhi hukuman oleh gereja pada waktu itu, saudara. 100 tahun kemudian, saudara, setelah Kopernikus meninggal, seorang bernama Galileo Galilei yang memperdalami apa yang menjadi pandangan daripada Kopernikus dengan menambah penelitian-penelitian, maka kemudian dia berkata pusat tata surya adalah matahari. Setelah pada waktu itu kemudian sempat terjadi pertentangan, tetapi kemudian akhirnya gereja terbuka dan menerima bahwa pandangan Galileo adalah suatu kebenaran. Yang benar adalah pusat tata surya ini matahari, sementara bumi bersama dengan planet-planet yang lain berputar mengelilingi matahari. Jadi matahari diam, yang berputar adalah bumi dan planet-planet yang lain. Nah, hari ini kita kalau kita mempelajari geografi, kita akan mempelajari ini, saudara, bahwa pusat tata surya adalah matahari. Nah, saudara, kekeliruan yang dialami oleh gereja bisa saja kemudian menjadi kekeliruan di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan, yaitu manusia memuliakan Tuhan. Fokus hidupnya, tujuan hidupnya hanya Tuhan, saudara. Tidak ada yang lain. Jadi ketika manusia menjalankan aktivitasnya di Taman Eden itu, manusia kemudian menunjukkan semuanya itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada bicara tentang saya, tapi bicara tentang Tuhan. Namun saudara, ketika dosa kemudian masuk di dalam hidup manusia, maka fokus manusia yang dari dirinya kepada Tuhan berubah menjadi kepada diri sendiri. Yang tadinya manusia hanya rindu dan ingin memuliakan Tuhan, tetapi kemudian ketika dosa masuk, manusia jadi rindu dan ingin memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya. Segala sesuatu yang dia lakukan menyenangkan dirinya. Kalau tidak menyenangkan, dia gak mau lakukan. Segala sesuatu itu harus menguntungkan dirinya. Kalau tidak menguntungkan, dia gak akan lakukan. Segala sesuatu itu harus kemudian berdampak kepada dirinya. Kalau tidak, dia gak lakukan. Dan setiap segala sesuatu dilihat dari sudut pandang dirinya. Dialah yang kemudian menjadi penentu. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini kemudian baik atau tidak? Apakah kemudian ini boleh atau tidak? Dirinya yang menjadi batasan, bukan lagi Tuhan, saudara. Jadi segala sesuatu aktivitas manusia yang berdosa, ujung-ujungnya berfokus kepada dirinya. Sebagai contoh, saudara, sebagai contoh, bapak ibu yang punya anak, bapak-bapak ada ya, kalau anaknya di sekolah berprestasi, kita akan ngomong apa? Siapa dulu dong bapaknya? Ya enggak? Bapaknya dong. Oh, kalau anaknya pinter, bapaknya. Giliran bermasalah di sekolah, ngomongnya gimana? Mah, anakmu tuh bermasalah. Betul? Kita sebut anak kamu. Loh, ini kan anak berdua. Tapi giliran dia berprestasi, dia membanggakan, dia sukses, kita sebut diri kita. Bahkan saudara, ada banyak kemudian orang tua yang pada akhirnya menyatakan kekecewaannya ketika anak-anak yang dia didik, dia rawat dari kecil sampai besar, kemudian tidak mengikuti yang dia sarankan. Ya, lalu dia berkata, ini anak tidak tahu diuntung, gak tahu diri. Saudara, kenapa bisa sampai keluar kalimat demikian? Karena kita merasa rugi sudah melakukan dan mengeluarkan segala sesuatunya untuk anak kita, tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Bukan yang Tuhan inginkan loh, saudara. Saudara, bukan berarti kita gak boleh mendidik anak kita, enggak. Saya mau mengatakan, saudara, didiklah anak kita di dalam terang firman Tuhan. Didiklah anak kita takut kepada Tuhan. Kalau dia takut kepada Tuhan, dia akan menjalankan firman Tuhan. Bukan takut kepada kita. Karena takut kepada kita, kalau kita ada, kalau kita gak ada, dia gak akan takut. Kalau dia takut akan Tuhan, ada gak ada kita, dia akan hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara, mari saudara fokuskan seluruh aktivitas kita kepada Tuhan. Tapi nyatanya saudara, manusia berdosa dan menjadi manusia yang gagal memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Semuanya untuk dirinya, kesenangan dirinya. Sehingga tidak heran saudara, ketika fokusnya kepada diri, manusia kemudian hidup di dalam ketakutan. Takut, takut apa? Takut akan pandangan orang lain terhadap dirinya. Karena batasannya dirinya. Kalau dia melakukan sesuatu, dia berkata, apa ya kata orang? Kalau kamu begitu, apa kata orang? Kalau kita melayani begini, apa kata orang? Kalau kita bikin keputusan A, B, dan C, apa kata orang? Jadi standarnya adalah apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Ngeri gak saudara? Dan itu tidak jarang terjadi dalam gereja. Ketika kemudian gereja melakukan pelayanan, apa kata orang? Begitu. Bukan apa kata Tuhan. Apa sih kata Tuhan? Lebih penting yang mana? Kata Tuhan apa kata orang? Ternyata lebih banyak yang terjadi dalam kehidupan manusia yang berdosa adalah apa kata orang. Manusia hidup di dalam ketakutan. Ketakutan dinilai, ketakutan disalahi, ketakutan kemudian dihakimi, ketakutan diadili, ketakutan dan sebagainya macamnya. Sehingga akhirnya membuat dirinya tidak potensial di dalam menjalankan segala sesuatu. Karena dia takut terus berada dalam ketakutan. Saudara, itu juga yang kemudian dialami oleh murid-murid di dalam Injil Yohanes pasal 20. Situasi yang sangat pelik membuat mereka mengalami ketakutan. Dan jelas firman Tuhan mengatakan pada hari Tuhan Yesus bangkit di pagi hari, malamnya mereka berkumpul. Saudara, firman Tuhan berkata mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pintu dikunci karena mereka takut. Situasi apa sih? Saudara, mereka takut dengan orang Yahudi. Loh, kenapa takut? Kan mereka sama-sama orang Yahudi. Betul. Tetapi saudara jangan lupa beberapa hari sebelumnya mereka mengalami satu buah peristiwa yang begitu luar biasa, yang mencengangkan dan bahkan membuat hati mereka pun seakan tidak percaya. Guru yang mereka yakini dengan baik, mereka ikuti kehidupannya. Guru yang mereka tahu inilah benar, tetapi kemudian dengan orang-orang yang sekian banyak berteriak-teriak agar gurunya dibunuh. Dan tidak saja sampai di situ, saudara, akhirnya mereka tahu bahwa yang menjual gurunya adalah teman dekat mereka sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Saudara, maka kemudian setelah peristiwa Yesus mati dan kemudian dikuburkan dan peristiwa kebangkitan itu muncul di pagi hari diwartakan oleh para wanita, saudara, mereka berkumpul, mereka dalam suasana masih takut. Jangan sampai kemudian ada orang-orang yang melihat aktivitas mereka dan melaporkan kepada para imam dan kemudian akhirnya nyawa mereka pun menjadi taruhan. Saudara, mereka juga takut dengan para imam. Kenapa, saudara? Karena para imam sebagai pemimpin-pemimpin rohani, mereka menggunakan kekuasaan mereka, mereka menggunakan pengaruh mereka, memakai tangan orang lain untuk membunuh Yesus yang jelas-jelas adalah guru yang benar. Hanya karena kebencian, kedengkian terhadap Yesus, para imam kemudian membunuh Yesus. Ngeri sekali, saudara. Saudara, jelas bukan Pilatus yang mengeluarkan keputusan Yesus disalibkan. Karena kalau kita membaca firman Tuhan, ketika Pilatus meneliti Yesus dan kemudian dia bertemu dengan orang-orang Yahudi, dia berkata, aku tidak mendapati kesalahan kepada orang ini atau perbuatan apapun yang setimpal dengan hukuman mati, enggak ada. Maka kemudian Pilatus menjatuhi hukuman agar disesa. Nah, dengan maksud setelah disesa Yesus bisa dilepaskan. Tetapi ternyata setelah disesa, masa yang ada pada waktu itu semakin marah, semakin bergelora. Dan mereka meminta Yesus disalibkan. Itu sebabnya kemudian Pilatus cuci tangan. Dia berkata, aku tidak bersalah terhadap orang ini. Kalian yang menang. Kalian yang menginginkan dia dihukum mati. Dan mereka berkata, darahnya ditanggungkan kepada kami. Saudara, mereka takut dengan para imam. Karena para imam dekat sekali dengan kekuasaan. Dekat sekali dan bahkan mereka bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Mereka juga takut dengan tentara Romawi. Karena ketika peristiwa kebangkitan itu merebak, saudara, para imam kemudian mereka memperketat penjagaan. Para imam kemudian meminta agar tentara Romawi mulai menyelidiki, mencari. Apakah betul bahwa Yesus itu bangkit atau jangan-jangan mayatnya dicuri supaya muncul satu berita baru, satu cerita baru bahwa Yesus yang mereka katakan si penyesat itu benar-benar bangkit. Maka gerak-gerik murid itu benar-benar diawasi. Itu saudara ketakutan-ketakutan yang dialami oleh mereka. Bahkan mereka juga takut akan hari depan. Kenapa? Karena selama ini guru yang mereka yakini hidup bersama-sama 3,5 tahun. Bersama-sama melayani, bersama-sama mereka melihat mukjizat-mukjizat yang besar. Bahkan mereka menaruh harapan satu hari Yesus yang Mesias itu menjadi raja atas Israel. Kami duduk di sebelah kanan sebelah kiri Yesus. Memerintah orang-orang Israel. Kita tahu peristiwa itu saudara terjadi ketika kemudian Yesus mendekati kayu salib, bukan? Orang murid-murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi ketika Yesus disalibkan, maka segala mimpi mereka hancur. Mereka kehilangan akan masa depan, mereka takut menatap hari depan. Nah, saudara, menarik sekali kalau orang di dalam ketakutan, orang takut, saudara, cenderung biasanya ketika kita datang kita akan berkata apa? Jangan takut, berani. Saya ingat waktu anak saya sekolah minggu, saudara, didampingi oleh istri saya, dia nempel terus sama istri saya. Maka istri saya berkata, jangan takut, maju aja, maju. Dia balik lagi, ayo maju. Ditinggalin bentar, balik lagi ke belakang, nempel terus. Kalau sekarang udah dilepas. ya. Pokoknya udah ketemu teman-temannya udah lupa sama orang tuanya. Tapi dulu waktu takut, enggak apa-apa ya. Maju-maju, mesti berani. Pulang dikasih tahu, kamu harus berani. Kalau salaman mesti berani ngomong segala macamnya. Jadi takut lawannya adalah berani. Betul Saudara? Seringkali kita mendefinisikan seperti itu Saudara. Tapi menarik ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-murid yang ketakutan dengan situasi segala masalah problema yang dialami oleh mereka, Tuhan Yesus justru malah berkata satu kalimat yang sangat tidak biasa bagi orang yang mengalami ketakutan. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Mungkin Yohanes salah catat. Enggak Saudara. Yohanes tidak salah catat. Yohanes tidak salah dengar. Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Bukan sekali Saudara, tapi Yesus mengutarakannya dua kali Saudara. Yesus menyampaikan kepada murid-murid di tengah situasi yang begitu kacau, di tengah-tengah situasi yang begitu menakutkan, maka Yesus mengatakan damai sejahtera. Saudara, kalau orang dikuasai oleh ketakutan, maka seseorang itu tidak punya damai di dalam hidupnya, betul? Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Orang yang dikuasai oleh ketakutan menjadi seorang yang tidak bisa melakukan apa-apa, Saudara. Kenapa? Karena dia tidak sejahtera hatinya. Dia bimbang, dia bingung, dia kalut. Bahasa anak muda sekarang, dia galau. Saudara, dia galau, mereka pada galau. Kenapa? Karena gak ada damai dalam hati mereka. Nah itulah yang Tuhan Yesus kemudian lihat. Mereka memerlukan damai sejahtera. Ketika kemudian mereka melihat situasi di sekitar mereka, melihat manusia yang jauh lebih besar dari mereka daripada Tuhan, maka kehilangan damai. Edward Welt di dalam bukunya Ketika Manusia Dianggap Besar dan Allah Dianggap Kecil, dia berkata ada tiga penyebab kenapa seseorang atau kita takut kepada manusia. Dia berkata yang pertama, kenapa sih kita takut sama manusia? Penyebabnya adalah karena kita tahu manusia atau mereka dapat mempermalukan dan menelanjangi kita. Mungkin mempermalukan di depan khalayak umum. Kalau menelanjangi mungkin tidak harus secara fisik, tetapi kemudian menyampaikan kelemahan-kelemahan kita, bahkan mungkin dosa-dosa di masa lalu yang kita pernah perbuat. Maka kemudian kita akhirnya jadi takut. Takut sama manusia. Yang kedua, kenapa sih kita takut sama manusia? Penyebabnya karena kita takut mereka menolak kita. Ada sedikit anak muda yang kemudian berusaha untuk diterima, bukan? Oleh anggotanya, oleh kelompoknya. Mereka berusaha untuk diterima oleh khalayak ramai. Bukan hanya anak muda, ada banyak orang juga hari ini, orang-orang dewasa berusaha untuk diterima. Kenapa? Karena penolakan itu begitu menyakitkan, bukan? Kita berusaha mengidentifikasikan diri kita dengan kelompok-kelompok yang ada supaya diterima. Bukan supaya kemudian kebenaran itu terjadi, tetapi supaya diri kita diakui oleh orang lain. Yang ketiga, Saudara, Edward mengatakan, kenapa sih kita takut sama manusia? Karena kita tahu mereka bisa mengancam kita. Bisa mengancam posisi kita. Bisa mengancam harta benda yang kita miliki. Bisa mengancam keluarga kita. Bahkan bisa mengancam nyawa kita. Maka kita takut. Kita menjadi takut. Saudara, ketakutan kemudian menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia hari ini. Terutama kepada manusia, sesama manusia, kenapa? Karena kita tidak punya damai sejahtera. Abraham Maslow, seorang psikolog modern, dia memaparkan kira-kira manusia itu punya daftar list kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Dia mengatakan ada 5, tapi kemudian dia revisi jadi 8 Saudara. Yang paling dasar dari diagram kebutuhan itu, yang paling dasar adalah makanan, minuman, tidur, pakaian, rumah, dan lain-lain. Jadi kalau ini bisa terpenuhi, maka manusia itu posisinya aman. Ya. Yang penting yang dasar ini kalau udah kepenuhi, aman. Makan sehari 3 kali, bukan 3 kali, sehari 3 kali, bukan 3 hari sekali, Saudara ya. Makan sehari 3 kali udah tenang. Ya. Maka Saudara, kalau kita lihat orang-orang yang belum makan, emosinya lebih labil ya. Loh, kenapa emosi? Belum makan. Oh, gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu pernah makan di pinggir jalan gitu ya, di pecel lele, ada orang yang, "Pak, Bu, minta uang, belum makan dari pagi," gitu ya. Nah, Saudara memelas ya. Kita melihat orang-orang yang demikian. Jadi kata Abraham Maslow, "Tapi kalau ini udah tercukupi, maka baru dia akan ingin mencapai yang tingkatan berikutnya, yaitu rasa aman. Jadi kalau udah makan, kenyang, bisa tidur enak, perut penuh, kantong penuh, tidur nyenyak, baru pikir keamanan, damai, tenang. Udah tenang, kemudian baru nanti pikirin soal relasi. Udah tenang relasi, nanti naik lagi baru ngomongin soal reputasi dan tanggung jawab. Setelah itu baru kemudian pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan sebagainya macamnya. Dan kemudian di dalam perubahannya menjadi 8, Maslow menempatkan yang paling atas, yang paling atas, yang paling kecil payahnya di atas adalah tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Bukan kebutuhan dasar, tapi kebutuhan yang paling tinggi, paling atas. Kalau semuanya udah dipenuhi, baru yang partai atas. Jadi kalau udah mapan, udah nyaman, udah oke, semuanya udah pokoknya udah oke, baru seseorang itu baru bisa berpikir tentang Tuhan. Menurut Maslow, baru berpikir tentang Tuhan. Saudara saya mengatakan, saudara, pandangan Abraham Maslow ini berbeda, bertolak belakang dengan firman Tuhan, saudara. Saudara, kebutuhan dasar manusia itu bukan makan, minum, tidur, dan pakaian. Bukan, saudara. Kebutuhan dasar manusia adalah Tuhan. Manusia tanpa Tuhan menjadi manusia yang liar, tidak peduli dia kenyang atau lagi kelaparan, dia menjadi manusia yang liar tanpa Tuhan. Tidak peduli dia punya rumah atau tidak punya rumah, dia menjadi manusia yang liar kalau di tanpa Tuhan. Tidak peduli dia kemudian hidup di dalam kedamaian atau tidak damaian, kalau tanpa Tuhan, dia menjadi manusia yang liar. Tidak peduli, saudara, dia punya status, tanggung jawab, reputasi setinggi apapun, kalau tanpa Tuhan, dia menjadi manusia yang beringas dan menjadi serigala bagi sesamanya. Betul? Saudara, kebutuhan hakiki manusia yang tidak bisa ditawar-tawar adalah Tuhan. Bukan masalah makan dan minum. Kalau cuma masalah makan dan minum, itu satu hal yang sangat sederhana sekali, saudara. Bukan hanya orang-orang yang kelaparan yang jadi kemudian beringas, saudara. Ternyata orang yang kenyang pun bisa beringas, ya. Saudara, kalau pernah ke pesta pernikahan, ya, kita tahu pesta pernikahan itu biasanya ada makanan tengah, menu tengah, pondokan. Biasanya kalau ke pesta pernikahan, mana yang paling diserbu? Menu tengah apa pondokan? Pondokan, ya, pondokan. Lalu Bapak Ibu suka berarti, wah, pondokan. Rame pondokan. Udah dapat nih makan pondokan, misal katakanlah biasanya apa sih pondokan, lontong cap gome misalnya gitu ya. Wah, dia lagi makan, dapat nih baru nyampe lontong cap gome. Dia akan berjalan kemana nih orang? Berdiri ke pojokan, makan habisin, atau ke pondokan berikutnya? Ke pondokan berikutnya, bukan? Lagi megang lontong cap gome, berjalan ke apa, kambing guling, sambil ngantri sambil makan. Ya, ya. Lu ambil sono dong, sono. Ya, kalau dia bawa pasangan, mungkin suruh pasangan ke sono, ke sini ya, diambil dua, ambil dua, nanti ketemu di switch begitu, misalnya seperti itu. Saudara, saya banyak sekali melihat yang demikian. Saudara, ternyata banyak makanan pun, tersedia makanan pun tidak menjadikan seseorang kemudian rasanya terpenuhi, betul? Apalagi dengan dulu sempat banyak sekali beredar banyak restoran all you can eat, ya, semua boleh dimakan. Karena pengen makan all you can eat dari pagi sama siang kagak makan, ya, supaya maksudnya malam bisa tempur habis-habisan. Lumayan, Pak, 75.000 all you can eat, Pak, semuanya bisa makan, yang penting 2 jam habis, begitu ya. Maka dari pagi sampai siang makan, wah, makan, perutnya udah nggak sanggup tapi matanya masih lapar, pengen lagi. Tapi perutnya udah gak sanggup, mau lagi. Saudara, makanan, minuman, tidur, pakaian, keamanan, keteraturan, saudara, itu bukan kebutuhan yang paling hakiki dalam hidup manusia. Kebutuhan hidup yang paling hakiki dalam hidup manusia adalah Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak mungkin, saudara, bisa hidup secara tepat. Itu sebabnya, saudara, maka murid-murid mengalami masa-masa yang begitu mencengangkan. Mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka hidup di dalam kehilangan sukacita. Yesus datang memberikan damai sejahtera. Bahkan 2 kali Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Saudara, kedamaian yang Tuhan Yesus berikan tidak sama dengan dunia ini. Dia memberikan damai sejahtera saudara dalam satu pemahaman bahwa saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, kita ini diperdamaikan dengan Allah. Soalnya dosa yang masuk dalam hidup kita merusak relasi kita dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa kemudian berdosa, Allah mencari Adam. Di manakah engkau, Adam? Maka kemudian Adam bersembunyi. Dan Tuhan bertanya, di mana kamu? Dan Adam berkata, saya takut. Kenapa kamu takut? Saya telanjang. Loh, siapa yang kasih tahu telanjang? Jangan-jangan kamu makan buah yang kularang. Iya, yang ngasih perempuan itu. Gak ada damai. Karena sesungguhnya saudara, kita manusia yang berdosa, kita adalah orang-orang yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Kita ada terpidana mati, bukan mati di dunia, tapi mati selama-lamanya. Dan kita takut. Saudara boleh tanya, anak kecil sampai orang dewasa dan bahkan orang tua, semuanya takut mati, bukan? Bahkan termasuk kita orang-orang Kristen, katanya cinta Yesus, punya rumah di surga, tapi disuruh pulang kagak mau. Rumahnya di mana, Pak? Di surga. Kok gak pulang? Jangan, tugas masih banyak di dunia ini. Ya, ada istri, ada anak yang harus saya bimbing, ada pelayanan yang harus saya kerjakan, ada usaha pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi nanti aja pulangnya setelah semua selesai. Surah rohani sekali kalimatnya. Tapi sesungguhnya saudara, kita takut mati, betul? Satu minggu lalu saudara, saya melakukan perjamuan kudus keliling ke rumah jemaat. Jemaat ini umurnya udah 76 ya, wanita. Kemudian di dalam perjamuan kudus keliling, jemaat ini berkata, Muse, terima kasih sudah datang, sudah layani. Aduh maaf merepotin. Enggak, saya bilang. Kami memang terus melakukan kunjungan kepada jemaat yang sudah tidak bisa datang karena kesehatan, gak bisa datang ke gereja, dan kami melakukan kunjungan sekaligus melakukan perjamuan kudus keliling. Ya, jadi kami memang mau mengunjungi benar-benar. Nah saudara, kemudian dia berkata, iya, terus dia bercerita, teman saya si A, si B, Musa kenalkan. Nah saya kenal saudara ya, angkatannya dia di gereja saya kenal. Dia bilang, semuanya udah pulang, kok saya gak pulang-pulang ya? Maksudnya meninggal. Oh, saya bilang ya mungkin ada waktunya dong ya AI. Jadi AI gak bisa minta serta-merta langsung mau pulang. Iya, saya mah udah siap mau pulang. Tiap hari saya doa, Tuhan saya mau pulang ya. Teman saya yang gak siap malah dipanggil pulang. Ya. Jadi gimana AI? Musa doain lah supaya saya bisa cepat pulang loh. Ya, saudara, kalau saya berkata ini AI, saya gak akan doain supaya cepat pulang, supaya AI kemudian diberikan kedamaian ya. Jadi damai menjalani hidup. Emang AI udah tenang, udah damai sejahtera ya. Jadi kalau AI mau siap pulang, tunggu waktunya Tuhan ya. Nah kemudian saudara dia berkata, iya gak apa-apalah, doain aja Musa, nanti anak saya kasih tahu, doain juga mami supaya mami cepat pulang. Loh, gak segampang itu ya. Ya kita doain, bisa doain, tapi belum tentu anaknya AI siap loh AI pulang. AI-nya udah siap, anaknya yang belum siap kalau AI pulang. Jadi ikut waktunya Tuhan aja, ada waktunya AI. Nah saudara, saya mau mengatakan AI ini bukan karena sakit terlalu parah sampai kemudian dia aduh udah males hidup, kalau gitu saya pulang aja dah. Enggak saudara, AI ini adalah AI yang rajin sekali ke gereja. Di tengah-tengah sakit penyakitnya, kalau dia bisa datang, dia datang saudara ke gereja, dia ikut pelayanan. Tapi saya tahu ketika dia berkata saya pilih mau pulang, karena dia tahu dia hidupnya sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Gak ada beban. Dia mau mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya diberikan damai sejahtera, sesungguhnya kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Yang kedua saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan membuat saudara dan saya bukan hanya berdamai dengan Tuhan, tetapi kita berdamai dengan sesama. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Adam menyalahkan Hawa. Sampai hari ini saudara, kita selalu menyalahkan satu dengan yang lainnya. Itu ciri manusia berdosa. Saya pernah bertanya sama anak saya, siapa yang jatuhin gelas? Lalu anak saya yang pertama, pandangan kami menatap ke adiknya. Jadi Cece sama Dedek dua-dua saling menyalahkan. Gak ada CCTV di rumah, gak tahu siapa yang jatuhin. Itu gelas bisa jatuh, gak ada yang mau ngaku satupun. Ya. Nah saudara, kita saling menyalahkan, sesama saudara pun saling menyalahkan. Suami istri pun bisa saling menyalahkan, bukan? Hubungan kita menjadi rusak dengan sesama karena dosa, saudara. Itu sebabnya, saudara, ketika Allah datang, Allah mendamaikan kita dengan dirinya, maka hubungan kita dengan sesama pun menjadi pulih. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang hadir dalam hidup kita. Manusia bisa mulai belajar mengampuni sesamanya karena sudah lebih dahulu diampuni. Kita bisa mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Kita bisa mengampuni karena kita lebih dahulu diampuni oleh Allah. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan. Maka saudara, Yohanes mengatakan di dalam suratnya, dia berkata sesuatu hal yang omong kosong ketika kita bicara, kita berkata aku mengasihi Allah tetapi aku membenci saudaraku. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan tapi kita membenci saudara kita yang kelihatan? Kalau yang kelihatan aja kita benci, apalagi yang tidak kelihatan, omong kosong. Maka saudara, kasih kepada Allah itu akan terlihat nyata, kasih terhadap sesama. Bagaimana bisa mengasihi sesama? Karena saya sudah lebih dahulu mengasihi Allah. Damai sejahtera yang Tuhan berikan juga kemudian memulihkan diri kita dengan diri kita. Ya, hubungan kita dengan diri kita, saudara. Karena dosa merusak hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan diri kita. Hari ini ada banyak orang kemudian memiliki konsep diri yang keliru, gak bisa menerima kekurangannya. Yang putih kulitnya pengen jadi coklat, berjemur berjam-jam di pantai. Nah, saya gak suka berjemur, saudara, ya, karena kalau ditambah jemur lagi warnanya lebih gelap nanti. Nah, saudara, banyak orang gak bisa menerima keadaan dirinya. Banyak orang kemudian tidak bisa menerima jati dirinya, sehingga akhirnya manusia berusaha merubah kehidupannya berdasarkan kesenangan daripada dirinya. Saudara, damai sejahtera itu kemudian diberikan oleh Tuhan supaya kita juga kemudian mengalami damai dengan diri kita. Dan terakhir, saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan membuat kita memiliki pengharapan untuk menatap hari depan. Saudara, bukan berarti ketika Allah berkata damai sejahtera bagimu, kemudian orang-orang Yahudi langsung jadi baik, para imam kemudian jadi baik, para tentara kemudian jadi baik. Enggak, saudara. Situasi enggak berubah. Tapi yang berubah apa? Hati mereka. Saudara, jangan berpikir, saudara, kemudian ketika kita menerima Yesus, ikut Yesus, saudara, maka hidup kita akan berubah drastis. Dari yang gak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Dari kemudian yang dulunya kemudian sakit-sakitan kemudian langsung sembuh seketika dan sebagainya macamnya. Sorry, saudara, Yesus bukan pesulap. Dia gak suka menyulap, saudara. Tuhan lebih senang kita melewati proses menjadi murid. Bukan karbitan, tapi proses menjadi murid. Maka saudara, cenderung Allah memakai seluruh keadaan untuk menjadikan saudara dan saya murid-muridnya yang sejati. Maka damai sejahtera yang diberikan itu, saudara, membuat saudara dan menolong kita dan untuk bisa menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan inginkan. Apapun pergumulan kita hari ini, apakah itu mungkin sakit penyakit, apakah itu mungkin pergumulan dalam perekonomian, saudara, mintalah damai sejahtera itu daripada Tuhan. Agar kita kemudian berfokus kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Bukan dunia ini, bukan diri kita, bukan sesama manusia menjadi fokus kita, tetapi Tuhan. Saya akan tutup renungan dengan pengalaman hidup yang saya jalani bersama dengan pasangan tahun 2012. Kami mengalami satu peristiwa yang sangat membuat kami bergumul, saudara, yaitu papa mertua saya terkena serangan jantung. Setelah waktu kena serangan jantung, kami bawa ke rumah sakit dan dokter berkata 90% saya berani pastikan ini serangan jantung dan kemudian harus dilakukan tindakan dalam kurun waktu 3 jam, di bawah 3 jam. Lewat dari 3 jam bisa enggak? Bisa, tapi udah merusak bagian-bagian yang lain. Jadi tolong dibicarakan dengan keluarga apakah mau tindakan, maksudnya pasang ring atau tidak. Saya bertanya, dok, kalau tindakan pasang ring, satu ring dengan biaya, dengan dokter, dengan peralatan semuanya itu berapa? Dokter berkata kurang lebih 80 juta. Oke. Boleh gak kami rundingan dulu, dok? Boleh. Nanti tolong kabarin saya. Setelah kami rundingan keluarga, akhirnya kami memutuskan, okay, pasang ring. Kami pasang ring. Nah, saudara, tapi saya bertanya sama dokternya, dok, dari total tindakan itu biasanya rumah sakit minta 30% sebagai uang DP. Ya, jadi kalau 80 juta, kurang lebih saudara 24 juta itu udah mesti diserahkan di pertama kali masuk, belum termasuk UGD yang barusan, begitu ya. Jadi plus-plus UGD ya 30 juta lah begitu. Harus kemudian diserahkan ke rumah sakit. Nah, saya berkata, dok, kami gak pegang uang sebanyak itu saat ini. Tapi kami janji, kami akan melunasinya. Tapi yang penting tindakannya dulu. Nah, kemudian dokter berkata, gini aja pak, bapak langsung ke administrasi, kalau oke langsung ke administrasi. Kalau dipersulit sama administrasi, bapak telepon saya. Ya, suruh administrasi cari saya. Terserah, betul saja ketika kami mengurus ke administrasi, kemudian administrasi berkata, gak bisa pak. Gak bisa dengan uang yang bapak berikan itu, gak bisa. Kurang pak. Terserah, kemudian saya berkata, saya udah konsultasi dengan dokter. Gak bisa, papa pokoknya gak bisa, kami tolak ya permohonan bapak. Nah, saya bilang, tolong deh ngomong dulu sama dokternya. Karena dokternya yang ngomong begini. Nah, saudara, pihak rumah sakit kemudian telepon ke dokter, dokter jantung, kemudian dokter jantung menyampaikan betul seperti yang saya bicarakan, dan akhirnya mereka terima dan dilakukan pemasangan ring. Nah, saudara, total-total yang harus dipasang bukan satu tetapi dua ring. Ya, ringnya dua, saudara. Dokter berkata, gak bisa satu pak, dua. Kalau dua berarti harganya nambah ya. Nah, saudara, saya baru tahu bahwa ring untuk di jantung itu ada banyak jenisnya, minimal ada tiga. Yang pertama ring yang KW, baru tahu saya ada KW-nya saudara ya, maksudnya yang biasa aja. Kemudian kalau pakai bahasanya kita dagang adalah KW super, di atasnya ring yang biasa harganya dua kali lipat. Lalu kemudian di atasnya lagi, ini yang paling bagus banget, itu harganya udah ratusan, ya ratusan juta. Nah, jadi yang disebut 80 juta itu yang paling bawah standarnya saudara. Jadi kalau mau tambah lagi ya boleh. Dua ring, maka kami bergumul dan kami bertanya, ya udahlah, memang harus tambah, ya udah, dua ring, ya udah dua ring. Tapi saudara, ketika melewati masa-masa itu, di dalam pergumulan itu, saya berdoa, saya dengan istri berdoa, Tuhan, kami bingung, kami bimbang, tetapi tolong kami punya damai sejahtera untuk bisa memutuskan. Karena kalau kami tidak punya damai sejahtera, kami akan salah di dalam memutuskan. Maka saudara, saya bersyukur selama 4 hari saya menemani mertua di rumah sakit pada waktu itu, dari ruang ICU sampai kemudian ke ruang perawatan biasa sampai keluar. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dana yang sepertinya gak mungkin bisa kami dapatkan, Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Dan yang luar biasanya lagi saudara, kemudian peristiwa itu membekas sekali dalam hati mertua saya yang laki-laki, dan dia merasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, apapun pergumulan kita hari ini, ya, saya mau mengajak kita bersama-sama, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah kita, karena Tuhan yang kita percaya jauh lebih besar daripada masalah kita. Jangan takut menjalani kehidupan ini, menjalani segala tantangan yang ada di dunia ini, karena Tuhan kita jauh lebih besar, dan dia memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Dia mengutus Allah Roh Kudus mendampingi kita, menghibur, menguatkan kita melewati tahapan demi tahapan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Kerap kali kami gagal di dalam menjalani firman-Mu, tapi setiap kali itu pula Engkau kemudian menolong kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh kemudian bangkit kembali. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang dapat sekali membuat kami gentar, membuat kami takut. Bahkan orang-orang di sekitar kami dengan situasi ekonomi, situasi politik, situasi keamanan yang berubah sangat cepat, membuat kami ya Tuhan menjadi gentar. Tapi kami bersyukur Tuhan, firman-Mu malam hari ini menolong kami, menyuarakan, Engkau menyerukan kedamaian yang Kau berikan. Dan damai yang Kau berikan itu tidak sama dengan dunia ini. sebab damai yang Kau berikan itu lahir daripada kasih-Mu yang kekal kepada kami. Dan Kau tidak membiarkan kami sendirian. Ada Allah Roh Kudus yang menolong kami, yang memampukan kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Kami sadar bahwa kami adalah musafir di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami bersyukur, kami enggak sendirian, kami punya teman sejati yang berjalan bersama dengan kami. Tolong kami Tuhan, di dalam melewati hari-hari kami ke depan. Situasi yang kami hadapi mungkin sangat pelik, tapi kami percaya dengan damai sejahtera yang Kau berikan, kami dapat melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.